Sekilas, mencuri tampak tindakan mudah. Tak perlu berusaha, Anda sudah punya. Ambil orang lain yang berkeringat, Anda yang bisa memilikinya. Yang diperlukan hanya sebuah keahlian. Bagaimana mencuri tanpa diketahui? Bagaimana mengambil tapi tak tertangkap? Memang seringkali ini yang ditumbuh kembangkan dalam kehidupan salah, bahkan melatih diri untuk bisa lepas dari sana. Banyak pencuri lupa akan pepatah. Sepandai-pandainya tupamai lompat, satu waktu akan jatuh juga. Sehebat-hebatnya si pencuri, satu waktu tertangkap juga. Nah, kalau pencuri tertangkap, pertama tiba pada diri rasa malu dan aib yang tumpah sudah. Apa yang dimiliki ternyata hasil dari mencuri, maka akan datang teriakan yang memojokkan dan sudah pasti itu sangat memalukan. Belum usai teriakan dari kanan kiri, sahabat meragukan, bahkan mungkin meninggalkan karena sadar selama ini bergaul dengan seorang pencuri yang tidak bisa dipercayai. Hukum akan bertindak, pencuri akan ditangkap. 7 kali lipat harus dikembalikan, itu semestinya. Apa yang dipunya disita, menyedihkan akhirnya. Hasil mencuri sudah membuat dia terbiasa dengan kenikmatan, tapi kini dia harus berjalan dalam kesulitan. Hasil mencuri sudah membuat dia terbiasa, perutnya kencang, tapi kini harus kelaparan. Ia pun bantu menghukum diri. Karena itu, jangan pernah jadi pencuri.